cepat kau pergi meninggalkanku saat diriku terlalu mencintaimu. Terlalu banyak cerita yang kau tinggalkan saat ku dekat, saat bahagia denganmu. Andai aku bisa memutar waktu, andai aku bisa, takkan ku sia-siakan waktu-waktu bahagia denganmu. Andai aku mampu hentikan waktu, andai aku bisa, aku akan selalu ada untukmu, bersamamu. Waktu-waktu